Ibrani bab 5. Perjanjian sede ade aise aturan-aturan kebaktian juga gaduan kenengan kebaktian gebayan manusia. Epatuk setong kema sebagian ade na enyamai kenengan sesoce. Ege dia bede kok tongkok na demar ben bede juga mija sarang roti seaya toragi ka Allah. Ebagian de lemah engki panika ebudia nebir tabir se nomor 2. Bede kenangan seenyamai kenangan semaha soce. Ede lemana kenangan genika, bede misbah dari emas, kenangan pangoberan tupa. Ben bede cukan pete perjanjian seeko oleh emas cata jena. Ede lemana pete perjanjian genika, bede penai emas ai semana. Tong keteharun seampon nyelpi. Ben papan beto de dua seatoles papa kona Allah sesapolo. Eata sepete genika, bede kerub de dua. Engki panika, makhluk seakalembeng, sealam bengaki kehadiran Allah. Kalembeng makhluk sededua genika, mentang eyat tasap toto pepete. Engki panika, kenangana pangomponana dosa. Nanging genika sadaja, tak bisa eberci, eyat terangaki semakin. Teti sadaja na eyator kati genika. Saben are, mam imam masuk ke bagian adena kema genika, keangkui ajalena kilala akuna. Saya masuk ke bagian paling dalam, cuma Imam Agung melolo. Imam Agung saya masuk ke bagian genika, perak setahun sekalian. Mon masuk sambil abek tadere, keangku ia toraki ke Allah, polana dusa na abe epon tibi, ben polana sa dusa seta etenget, elakoni omate. Kalaben aturan genika, rona Allah notuaki kalaben terang, cek seabi tekema bagian ada genika ki manceng. Jalan ka angkui masuk ka kenangan semah soce ka isa kita abuka. Genika menang kelam pengejaman samaken. Artena, jak tor ator serta ban kurban keben seia toraki ka Allah. Tak bisa masampurna atena orang singe betor ator. Sabab upacara-upacara genika, pera aropa tedeen. Nom enoman ben upacara penyucian se acem macem. Sadeje namung aturan-aturan lahir, seeyang kui cuma sampe genbek tona Allah nganyare parjanjian. Nanging almasi ampon rabu, minangka Imam Agung, dari sadha jene parkara sesae se ampon bede. Kema soce se eken nengi salerana, alam pa agi lalakon minangka Imam Agung, engki panika, kema se lebih agung sarang lebih sampurna. Kema genika, beni kebayana manusa, artena, asala beni dari dunia ciptaan panika. Almasi masuk ke dalam kenangan sema soce, dalam kema genika, perak sakalian kangkui salanjenga. Bekto genika, salerana tak abekta derena embik lake, otabena derena empek kangkui tor ator. Seebekta derena tibi, bencara genika, mabebas sampian sarang kaula kangkui salanjenga. Derena embik sarang sape lake, serta abuna kurbana empek, eke tesaki kareng orang sinajis, menurut aturna agama, sopa jereng orang genika bersih. Teti, mondere sarang abu genika, bisa membersihkan najisan reng orang genika, ponapa pole derena almasi. Kalaben perantara anak rose langkeng. Almasi ngaturaki salerana tibi ka Allah, minang kekurban si sampurna. Derena membersih atena sampian sarang kaula sateje, dari upacara nang agama setada gunana. Sopaje sampian sarang kaula sateje bisa alatini Allah seodi. Genika sabebe almasi teti pengantara kaangkui setong perjanjian seanyar. Sopaje orang seampon etembeli Allah bisa narimakat berkat selangkeng seampon ejanjiaki Allah. Genika sateje bisa kalakon sabeb ampon bedese sete. Engki panika almasi. Ben setena almasi genika mabebas orang dari kesalahan-kesalahanna seelakoni reng orang genika. Ebek to parjanjian sede ade ki eyang kui. Mon bede sorat sangkolan, kotu bede buktena, cek se apa di sorat genika ampon sete. Sabab sorat sangkolan tak ekening angkui, mon orang senoles ki odi. Sorat genika ekening angkui, mon orang ampon sete. Lantaran genika, parjanjian se kapeng setong, juga kotu eyes saaki sarang dere. De ade na, Musa mana pak sate jena papa aku na hukuma Allah ke bangsa Israel. Saampona genika, Musa mudut derena empek benderena embik lake. Pas ecampor sarang aing. Saampona genika, lacu eke tesaki ke kitab kom hukum dari Allah. Benka sate jena bangsa Israel langkui reba hisop ben bulana tumba si aberna meratua. Sambingi tesagi genika Musa adebu. Arya dere sengesagi perjanjian dari Allah sekotu etaati bibakna. Saampona genika kelaben cara sepade Musa ngetesagi dere genika jugan kakema soce ben kasada jenapaka kasaka bektian. Pajet menurut hukum agama Yahudi, ekening kocak pona pa asaos e pasoce sareng dere, bentu seperak bisa esapora, mon bede dere se e panglocor. Kelaben cara se kadigenika, reng bereng se alam bengaki papona pa se eswarga, parlo esoce e. Nanging kaangkui papona pa se bede eswarga genika tiwi, e parlo aki kurban, se talebet asayan pole. Sabab Al-Masih tak masuk ke kenangan si soce kebayana manusia. Si cuma alam bengaki kenangan si soce sesabendera. Al-Masih masuk ke suarga tibi. Eka isa salerana semakin ngedep Allah keangkui keparluan sampian sarang kaula sadaja. Imam Agung Yahudi saben tahun masuk ke kenangan si maha soce epadilman soce kalaben abek tadere nakeben. Nanging Al-Masih tak masuk keangkui ngaturagia salerana dibelian. Sabab mana bisa panika, genika artena Al-Masih ampon libelian nangkung sangsara saja ke tunya ecepta aki. Nanging nyatana semakin ejeman akhir panika salerana rabu cuma sekalian kaangkui mailang tusa kelaben ngurbanaki salerana tibi. Allah ampon netepaki manusia panika mate sekalian saos bensa ampona genika ia adili sarang Allah. Sapanika jugan Al-Masih namung sakalian ia toraki minang kekurban kaangkui mailang satu sana oreng sabenyakna. Salerana rabu pole kadu kaliana benih kaangkui mamaria oro santusa. Nanging maslamet tereng oreng seanante rabuna.